mambo laku, mambo caca. Hati nyatakan senang, duduk nyata tenang, dengan bunyi kendang ingin serta berdenda. Ainur Lela mendengar kalipso dengan bongo, ingin menari sajo, menari baduo, siapa yang suko. Nur Lela memang cantik, siapa kenal liri, hati badi jentik. Sopan-sopan tegurnya, manis senyumannya, itu yang menggoda. Aduh kalah berdendang, lagu dendang saya, rasaku di awal. Joget tari Melayu, Nur Lela pun senang, mengayun kaki tari serapa. Ahai Nur Lela, kalau dengar gitar, kling kling kling klang. Hati siapa tak bantang, Nur Lela menentang. Abang suka mambo, kalipso dan caca-caca. Ahai Nur Lela. Lela memang cantik, siapa kenal lirik, hati bak di jentri. Sopan-sopan tegurnya, manis senyumannya, itu yang menggoda. Aduh kalah berdendang, lagu dendang saya, rasaku di awal. Joget tari Melayu, Nur Lela pun senang, mengayun kaki tari serampang. Ahai Nur Lela, kalau dengar gitar, kling kling kling klang. Siapa tak pantang, Nur Lela menentang. Abang suka mambo, kalipso dan caca-caca. Ainur Lela.